Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli CD original Majelis Doa Nasional. Dah, Bapak udah sholat. Kepala Bapak ini lagi pusing. Ini bisa Anda dapatkan di seluruh simpul-simpul Majelis Doa Nasional di kota-kota asal. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA, Program Pembibit Penghafal Al-Quran. Kalau Allah udah bilang pun, oh ya, jangan kata satu minggu satu rumah, ya. Yo, koran pun ketabungnya sangat mudah. Kita dapat beli di kantor pos, sampai di kampung-kampung ni. Sharp, siapa boleh punya? Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Ya, saya sangat mendukung sekali upaya Ustadz Mansur untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama ini. Sholat ini juga jarang dilakukan oleh semua orang, jadi ini juga menginisiasikan orang-orang untuk bersholat duha. Kita lihat kita kerjaan barokah. Kami dari Bali siap dan Lombok siap untuk mendukung Majelis Duha Nusantara. Kita harus menjadi orang kaya yang sesungguhnya dan jangan takut cara ini cara Allah. Cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Ayo mari kita sholat duha, kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Misalkan saya tuh ya kasih sama yatim piatu, orang miskin. Ya kalau kita bersedekah, paling enggak rezeki kita agak lancar gitu. Jangan ragu untuk bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang mau bersedekah kemudian dijaga dirinya, wa saddaqa bil husna, kemudian dia benerin janji Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalan-jalan buat dia. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ Sedekah itu selain mengundang rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga akan membebaskan pelakunya dari sentuhan api neraka dan akan mengundang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Ittaqun nara walau bisyikkit tamratin." Pelihara dirimu, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh kurma. Dalam hadis lain pun Rasulullah bersabda, "Inna shadaqata latudfi ghadabar rabbi wa tanfa'u mitat as-su." Sungguhnya sedekah itu dapat meredam amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah pelakunya daripada su'ul khatimah. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di Kuliah Online, hanya di wisatahati.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah kajian Kuliah Wisata Hati yang dimuliakan Allah dan kawan-kawan PPA, kadang kita manusia tidak lepas dari hajat dan keinginan. Ya, ada saja keinginan kita yang kadang ada yang bisa terjangkau dengan mudahnya karena barangkali kita lagi jago, lagi ada, lagi punya. Tapi ada juga yang tidak terjangkau atau terjangkau tapi lama, seperti yang selama ini kita suka lakukan, yaitu dengan cara misalkan menabung. Pada kali ini pemirsa, kita akan belajar bagaimana ketika kita punya hajat, kita bisa dapat dengan cepat itu hajat yang kita inginkan dengan kekuatan bersedekah. Saya ingin bertanya dulu pada Bapak dan Ibu semua, ya, kalau di pepatah menabung dari kita kecil sampai sekarang, pepatahnya gimana? Hemat pangkal kaya. Terus sedikit demi sedikit gitu ya, lama-lama jadi bukit. Ada yang gak jadi-jadi nih bukitnya, sedikit demi sedikit habis juga gitu kan. Ada. Nah, kalau di pepatah sedekah ini mengagumkan nih, di pepatah sedekah sedikit demi sedikit di sininya langsung jadi bukit. Ya, tidak pakai lama. Ada sih cara cepat juga, bukan dengan cara sedekah, yaitu apa coba? Ngutang. Iya kan? Kita kredit gitu. Cepat dapatnya enggak? Cepat. Tapi kata siapa? Sebenarnya makin lama dapatnya. Masa bayarnya, masa paymentnya itu makin panjang. Kalau tadinya 4 bulan jadi 5-6 bulan. Karena ada bagi hasil atau bunga yang harus kita bayar. Memang sedekah kelihatannya kita mengeluarkan benda, tapi sesungguhnya kita mengumpulkan benda. Dengan sedekah itu harta jadi bertambah, rezeki jadi murah segala macam. Dan kan dari hadis apa itu, satu dirham kita sedekahkan, ya Allah akan dikembalikan 70 kali lipat. Alhamdulillah, sekarang kita memiliki aset ya, kurang lebih ada 30 miliar dengan banyak membuat kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi alhasil dengan membuat kegiatan-kegiatan sosial itu, justru kantor-kantor cabang kami yang kebetulan bergerak di bidang usaha valuta asing semakin tahun semakin bertambah lebih cepat ketimbang ketika kami belum mengenal artinya the miracle of giving tadi itu. Wakaf Anda telah mewujudkan sekolah Darul Quran Internasional. Hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah, dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu, bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunianya. InsyaAllah kita wujudkan bersama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli CD original Majlis Duha. Sudah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majlis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majlis Duha serta PPPA. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar. Timing Antarbangsa berkomitmen membangun generasi Qur'ani yang menguasai teknologi. Di tahun 80-an ya, ada seorang anak yang dia tinggal sama dia punya nenek. Lalu dia ngadu sama neneknya, kepengen mainan seharga 14.000. Nah ini mirip seperti kita ini, pengen rumah, pengen mobil, pengen pergi haji gitu kan. Ditanya nih sama neneknya, bener pengen tuh mainan? Seperti kita bertanya sama kita juga, bener loh pengen kawin, bener loh pengen punya anak, bener loh pengen pergi haji, bener loh pengen begini dan begitu. Si anak menjawab, bener Mi. Ini anak manggilnya Umi ke neneknya. Maksud hati dia bilang ke Uminya supaya apa coba? Supaya dibeliin. Ternyata Uminya bilang begini. Bener, lu pengen mainan itu. Iya Mi. Kalau pengen ya lu nabung. Nabung? Iya, kalau gak nabung duit dari mana? Yaudah deh. Salah gak nih nasihat dari neneknya? Kalau pengen punya mainan, seharga 14.000 nabung dong. Salah gak? Nah, benar. Dan inilah sampai sekarang kita masih mewariskan bahkan ke anak kita. Nah, kalau pengen punya apa-apa, nabung ya. Betul gak? Kira-kira seperti itu. Si anak ini karena merasa ini benar, sami'na wa'ta'na. Bismillah dia nabung. Dia punya duit 500 sehari. Punya uang jajan, lalu dia bisa tabung 100 rupiah per hari. Kalau nih anak nabung 100 rupiah per hari untuk mainan seharga 14.000, dia perlu perjalanan waktu berapa lama? Berapa? 140 hari. Dan inilah kita, Pak. Ada si Fulan, si A, ada Fulan, si B. Dia pengen punya motor, lalu dia nabung nih 100, 100, 100, 100, 100. Begitu nyampe 1 juta, dia bawa ke showroom. Yang satu lagi, nabung, 1 juta juga. Tapi dia tidak bawa ke showroom, karena dia melakukan apa yang dilakukan sama si bocah ini. Si B melawan. Nanti kita lihat, hasil akhirnya akan beda. 100 per hari, kalau nabung biasa 14.000. Dia butuh 140 hari. Kalau dia pengen lebih cepat, bagaimana caranya? Dia double, 2 kali lipat. Iya kan? Kalau 200 per hari, 70 ya. 70 hari. Kalau dia tidak nabung, di sini 28 hari. Kita lihat nih kekuatan sedekah yang mempercepat. Dan ini buat saya mengagumkan nih. Si anak nabung nih. Hari itu rupanya waktu dia ngadu hari Jumat. Hari di mana dia sekolah di madrasah libur. Zaman dulu Jumat libur. Minggu masuk. Dia mulailah nabung hari Sabtu. Sabtu ketemu Jumat. Berapa hari nih? 7 hari. 7 hari dia nabung 100 rupiah per hari, baru dapat berapa? Berapa 700. Kira-kira titiknya baru di sini nih. Iya. Masih jauh apa udah dekat? Banget. Jauh. Jumat kedua. Ini Jumat nol nih. Ini Jumat nol. Ini Jumat pertama gitu kira-kira. Jadi panggil sama neneknya. Ma. Iya, Me. Sini lo. Celengamu udah dapat berapa? Roti 7 hari, paling 700 rupiah. Coba bawa sini. Nenek ngomong begitu sama cucunya. Lompat gak tuh si cucu? Lompat, seneng. Kenapa dia seneng lompat? Pasti ditambahin. Berapa nih kira-kira ditambahinnya? Kalau dia emang benar-benar 700? 13.300. Tapi ternyata dia salah, Pak. Ya udah sana kamu bawa pasar ya. Ke pasar? Iya, ke pasar. Dapat mainan apaan sih segini? Aku siapa nyuruh beli mainan? Umi lah nyuruh juga duit 700 itu beliin cabe, bawang, tomat. Saya pernah mengetawain Ustadz Yusuf Mansur di saat beliau menyuruh orang bersedekah sebesar 10% dari nilai cicilan motor atau mobilnya. Dan orang itu susah membayar cicilan motor dan mobil. Ustadz bercanda, kalau mau cicilannya dibayar sama Allah, keluarin sedekahnya 10%. Bahkan ekstrimnya, beliau bilang, kalau pengen sekaligus semuanya diganti sama Allah, sedekahin tuh motor, sedekahin tuh mobil. Duh. Kemudian saya bertanya sama Ustaz, Ustaz, siapa yang lanjutin cicilannya? Ya lanjutin, karena itu bagian sedekah yang pol-polan, tos-tosan sama Allah. Dan ternyata subhanallah, itu saya praktekkan. Saya punya mobil, masih nyicil, dan saya sedekahin tuh mobil. Dan ternyata Allah betul-betul mengganti, membayarkan cicilan setiap bulannya, serta mengganti mobil pada saya. Yang demikian benar-benar terjadi sama saya. Alhamdulillah, TPA Darul Quran telah menggulirkan program Mobil Quran. program ini terwujud karena Anda. Iya, karena sedekah Anda. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli CD original Majlis Tuhan. Ya, Bapak udah sholat. Kepala Bapak ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majlis Tuhan Nasional akan sangat membantu program dakwah Majlis Tuhan serta PPPA. Aku setelah mengikuti acara PPA Darul Quran Peduli, aku merasa bio sosial aku ditingkatkan lagi di sini. Aku diketuk hatinya untuk berbagi kepada sesama dan aku dibuka matanya untuk melihat bahwa sebenarnya di sekeliling kita ini masih banyak yang membutuhkan. Jadi uluran tangan kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Jadi jangan ragu untuk bersedekah dan mengeluarkan harta kita karena sebagian harta kita adalah. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Jadi, kalau mau hafal Al-Quran itu mudah. Kita tinggal baca satu, kalau ke masjid sholat, dua atau yang wajibnya, dan sunnahnya. Iza waqa'ati waqi'ah, Allahu Akbar. Besoknya, lain lagi, tujuh hari panjang. Ida waqa'ati waqi'ah, faisali waqa'ati kasibah, waqiratun waqi'ah. Ida rukjatil aradu rukjah, wadusatil jibadu basa, wakanat haba'am mumbasa, wakutum azwajal salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi besok. Untuk informasi, klik www.wisatahati.com. Bingung apa bingung nih kira-kira? Bingung. Dia ngadu pengen dibeliin mainan, disuruh nabung. Sami'na wato'na. Begitu dia udah nabung, dapat 7 hari, dapat 700, malah disuruh beli cabai, tomat, sama bawang. Tapi karena nih anak nih, si imam ini sekolah di madrasah, gak boleh dia ngebantah. Gak boleh berkata, uf aja gak boleh sama orang tua. Berkata, ah gak boleh. Maka sami'na wato'na lagi dia. Dengan bingungnya, dia jalan dah. Dia belanja tuh 700 tuh. Zaman dulu belanja gak pakai timbangan. Pakai perasaan. Ingat ya, belanja di pasar Deprok namanya. Bu, beli 700 nih. Cabai, tomat sama bawang dicampur. Ya kan? Tangan kiri megang kertas tuh. Ya, cabai, set, seraup. Bawang, set, seraup. Ditambah tomat 1-2 biji dibungkus. Nih anak bawa nih bungkusan ini ke neneknya sambil berharap neneknya mau menjelaskan kenapa jadi begini ceritanya. Dia kan nabung bukan buat beli cabai tomat sama bawang, iya. Tapi buat apa? Buat mainan, kenapa udah dipenaltiin? Kecil nih, meradang nih, hatinya meradang, ngilu dia bilang, ketika neneknya ngirit-ngirit bawang di pantry, itu duit gua tuh. Tapi karena dia sadar ini bukan duit dia, tapi duit neneknya, ya sudah, ikhlas sudah, mau apa lagi, coba, ini filosofinya indah, ini. Subhanallah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, kita minta dah, Allah ngajarin nih kita filosofi-filosofi yang bagus, hikmah-hikmah yang bagus buat kita. Kayak tadi itu, ya kan? Kalau memang kita sadar punya Allah, kenapa kita jadi pusing? Hilang kita pusing, padahal dulu kita gak punya. Kita udah boleh make 3-4 tahun. Begitu hilang kita ngomel. Allah cuma minta sedikit, kita gak mau. Padahal itu duit capek. Duitnya Allah, subhanallah. Udah dia redo dah, dia ikhlas. Ketemu Jumat siang itu Jumatan kan, kalau dia Muslim toh. Begitu dia Jumatan, habis Jumat, anak-anaknya tuh, cucu-cucunya dipersen sama neneknya. 200, 200, 200. Yang rajin masang karpet, menggelar tiket, masang sound system, nyapu, ngepel, ngisi bak, di persen, termasuk si imam kecil ini. Yang lain begitu di persen kabur, di persen kabur, di persen kabur. Dia enggak. Karena begitu mau kabur, ditahan sama neneknya. Ditahan sama neneknya. Mau kemana sih? Sini duduk dekat Umi. Bertanyalah sang nenek dengan pertanyaan yang males banget si imam kecilnya jawab. Apa kata neneknya? Gimana mam? Masih pengen mainan? Males dia udah jawabnya nih. Kenapa coba males? Gua jawab iya ntar disuruh nabung. Ntar gua capek-capek nabung, disuruh beli cabai tomat sama bawang. Tapi gimana lagi emang benar-benar pengen? Karena dia paham, ya, dia paham kalimat neneknya benar. Bismillah nih, dia nabung lagi. Dia nabung lagi dan nyampe Jumat yang kedua. Dia gak mau ketemu sama neneknya. Dia kabur, karena neneknya di pinggir. Tapi emang rumahnya segitu-gitu, ya kan? Kelihatan sama neneknya. Dipanggil lagi, udah males aja udah. Mam, sini. Iya, udah tahu. Datang dia langsung bawa tuh celengan. Mukanya lemes bener. Ini Mi ada 700, beliin lagi cabai tomat bawang. Neneknya ketawa, iya beliin lagi di Umi cabai tomat bawang. Subhanallah. 7 hari yang kedua, 700 yang kedua. Siapa sangka ternyata cara neneknya ini adalah cara yang paling cepat yang harus kita ikutin. Kalau nabung biasa, ya 140 hari. Tapi ketika dia nabung, cuma nabungnya di jalan Allah, ternyata dia hanya perlu waktu 2 minggu. Selebihnya perkara delivery ordernya saja nih. Ini sudah selesai nih, sudah done. Di Jumat yang kedua sudah selesai. Kenapa saya bilang sudah selesai? Oh, rupanya setiap Jumat pagi, dia punya keluarga selalu memasak lebih untuk mereka yang sholat Jumat di masjid. Buat khatibnya, buat ustadznya, buat imamnya, buat jamaah, buat merbot yang tahu dia masak. Neneknya meminta, lo nabung dong, tapi jangan nabung buat itu mainan. Kenapa? Kasian lo, lama. Lo nabung juga, buat apa? Buat sedekah. Orang Betawi zaman dulu ada namanya sedekah Jumat, Pak. Bukan cuma orang Betawi deh ini. Orang Jawa, orang Manam, ada tuh. Yang meyakini bahwa Sayyidul Ayyam, Ayyamul Jum'ah, itu ada yang istimewanya. Ini di sini nih, di berbagai kitab ada nih, Fadilah Yaumul Jum'ah. Di antaranya adalah kita bersedekah di hari itu. Jadi ada orang yang rela nungguin Senin ya, sampai Jumat, begitu Jumat pagi ditebok. Ditebok tuh dia punya celengan buat dihabisin di Jumat pagi. Kita gak begitu, kita nungguin ntar belum puasa. Iya, begitu belum puasa baru kita bagiin. Ada yang begitu, tapi insya Allah wajah-wajahnya wajah-wajah ahli sedekah insya Allah. Kita lihat nanti habis ini ahli sedekah. Kenapa saya bilang kok Jumat kedua udah done, udah selesai dia? Ingat matematika sedekah, siapa yang memberi satu, dibalas berapa? 10. 7 hari 700. Berapa rewardnya dari Allah? 7.000. Kenapa kok bisa dapat 7.000? Loh, 700 ini neneknya membelikan itu cabai, tomat, sama bawang yang dilebur jadi satu di makanan itu. Berarti kan buat sedekah nih. Sedangkan apa janji Allah? Wama tunfiku min khairin fali anfusikum. Ini surah Al-Baqarah, ya. Ayat 272. Apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan dari kebaikan bukan buat orang lain. Buat diri kamu. Ya. Kelihatannya beli apa nih? Cabai, tomat, bawang. Tapi sesungguhnya di mata Allah, indallah, yang si anak ini beli, si imam ini beli apa coba? Nih, mainan, harga 14 ribu. Dia cicil. Wama tunfiku min khairin. Yang keduanya nih. Wama tunfiku min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lihat, imam berharap neneknya menggenapkan 13.300. Dia serahkan uang ini ke neneknya, berharap neneknya mengembalikan lagi ke dia supaya genap 14.000. Kalau filosofi ini dipakai di ilmu sedekah, dia serahkan kepada Allah, nih, yuwaffa ilaikum. Yang ini Allah yang akan mengenapkan. Wa antum la tuzlamun, kalian tidak akan pernah dirugikan, kata Allah. Ustaz Yusuf bilang kepada kami sebagai visi beliau bahwa sekolah ini, pesantren ini harus mengajarkan anak agar pandai berbagi sejak kecil. Gunanya safety belt ini untuk melindungi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedekah itu jangan tunggu kita bermasalah. Karena dengan sedekah itu seperti safety belt buat kita. Sedekah, kata Rasulullah, tanpa bala akan bisa mengalah bala. Anda bingung mengisi waktu luang Anda di hari Sabtu dan Minggu? Ikuti program kunjungan pondok ke Pondok Darul Quran Wisata Hati. Di sana Anda tidak hanya berkreasi, tapi juga menimba ilmu, wawasan, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Tersedia juga program-program wisata hati yang menarik untuk keluarga, korporasi atau perusahaan, hingga program untuk anak dan remaja. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.wisatahati.com. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli CD original Majlis Tuhan. Ya, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini cek yang kamu terima. Dan penjualan di CD Majlis Tuhan Nasional akan sangat membantu program dakwah Majlis Tuhan serta PPPA. Satu hari, satu ayat. Programnya, One Day, One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam, dimanapun Anda berada. Nangis, saudara. Nangis, nanti. Begitu ketemu ayat, sampai nih. Ayatnya nyampe. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rp7.000 di Jumat pertama kalau saya break gitu, udah nyampe belum ke 14.000? Ini masih di tengah nih. Udah nyampe belum? Belum, masih separuh perjalanan. Saya perlu mengingatkan kepada Anda pemirsa, di sisi inilah kadang-kadang kita kurang sabar. Kurang sabar. Sering saya diprotes sama orang. Mana nih Ustaz? Ngomong doang sebakul. Katanya kalau sedekah, zet dapet. Ah, cuma di sinetron. Buktinya saya enggak, bukan enggak loh. Belum nyampe. Lalu ada orang mundur. Begitu mundur, kita dapat enggak? Dapat, Pak. Tapi bukan yang 14.000 dong. Yang berapa kita dapatnya? 7.000. Cuman karena kita punya mata hanya tertuju ke 14.000, ini 7.000 enggak kelihatan begitu. Paham enggak kira-kira? Subhanallah. Di-close sama Allah. Allah melihat kita enggak ada tanda-tanda meneruskan riyadhah nih. Cuman sampai situ. Ya Allah tutup. Ya udah bagi dah. Dia udah merasa cukup. pikir mata ini hanya tertuju pada 14.000, ini Allah close cuma di 7.000. Neneknya kemudian ya di Jumat yang berikutnya mengambil lagi ini tuh 700 yang kedua. Nyampe enggak? Nyampe. Kalau sudah nyampe judulnya apa? Wa antum la tuzlamun, kata Allah, kalian tidak pernah akan dirugikan. Ibarat saya, Pak, naruh duit nih, nanjanin duit di showroom motor. Pak, motor ini berapa ya harganya? 12 juta, Mas. Baik, saya taruh 1 juta di sini ya. Teng. Sebulan 1 juta kali 12, 12 juta. Maka bulan ke-12 tolong antar, Pak, kepada saya. Perjanjian kita dengan Allah lebih daripada sekedar perjanjian dagang antara kita sama manusia. Diantar. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, Masya Allah. Dan itu terjadi sama dia. Di Jumat yang berikutnya, nih Jumat yang ketiga, ada peristiwa yang disebut dengan ar-rizq min haitsu la yahtasib. Dia rupanya si imam ini bersaudara tiga yang sepantar. Imam, sebutlah begitu ya, mursyid gitu ya, sama Su'aib. Dia belum ada yang jadi haji nih, masih kecil. Ya. Rupanya ini beda nenek. Si imam gak disunat, si Su'aib gak disunat, yang disunat mursyid. Nah sekarang kita periksa, udah belum? mana mursyid, mana mursyid? Belakang jauhan. Oh sekarang haji mursyid, ya kan? Dulu masih mursyid. Subhanallah, ibu bapak nama Allah, mursyid disunat. Layak gak didapat kado? Pantas gak didapat kado? Lo memang haknya, karena itu disebut dengan sahibul hajat. Tapi yang luar biasa, imam yang kagak disunat dapat juga kado itu. Kenapa dia layak dapat kado itu? Karena di mata Allah dialah sahibus shadaqah. Mau minum nih, Pak? Oh iya, makasih, Ma. Pak, besok jadi kan kita nganter Mama ke kota? Jadi dong. Memangnya kenapa? Ah, masa Papa lupa sih? Oh iya, Papa baru ingat. Si Soleh dan si Mama itu kan minggu depan hajatan sunatan. Jadi gimana rencananya, Ma? Jadi rencananya Mama mau memberikan mainan untuk Soleh dan Mama. Oh gini Ma. Ada baiknya beli mainan itu jangan dua, kita beli tiga. Loh, kok tiga? Iya, si Soleh dan si Mama tuh masih punya saudara lagi satu, si Imam. Meskipun dia nggak disunat, tapi kan nanti ngiri kalau kita nggak kasih. Oh iya ya, Soleh dan si Mama kan punya saudara lagi ya. Dan nanti mainannya nggak jadi berputar, keren sekali, bikin jalan kebocor-bocor. Iya. Assalamualaikum. Salam. Apaan ini? Ada tamu jauh ya. Iya nih, mana si Oleh sama si Mamat? Nah? Si Oleh mah itu ada. Kalau si Mamat mana tidur kali? Gimana? Di sana sakit ya? Kan kalau disunat dapat hadiah, Le. Enak tuh, Le, dapat hadiah. Si Mamat? Si Mamat kemana ya? Mama lagi tidur. Mama tidur dulu sekalian, nitip aja. Kalian tidur Mamat ya. Oh iya nih, ada satu lagi nih buat si Imam. Imamnya kemana, Mak? Tuh, pergi main dulu dah. Oh, itu dia si Mamat. Assalamualaikum. Wah, makin gemuk aja ini. Oh, depan kan. Nah, ini hadiah dari Om dan Tante buat Imam. Wah, Imam sudah dapat. Alhamdulillah. Maka kita lihat nih di si A si B. Si A nabung nih, deng. Begitu nyampe 1 juta dia bawa ke showroom. Si B nabung juga, tapi nabungnya bagaimana? Sama nih seperti si Imam tadi, bulan ini 200.000, ya 100.000 dia sangkutin di musola, yang 100.000 Senin buka puasa di kantornya dia beliin makanan secukupnya itu 100. Besoknya lagi dia ketemu security anaknya, ketemu klinis servis anaknya di persen, mending Pak 50-50 buat anak bapak. Nabung juga nggak? Nabung di mana nabungnya? Di Allah. Kalau di sini Allah nggak mau terlibat, di sini Allah mau terlibat. Yang disebut dengan yuwaffa ilaikum. Kalau di sini si A perlu jalan ke showroom, di sini Allah menjamin. Udah, biar aku yang antar. Kita udah mesen, udah bayar. Diantar gak barangnya? Diantar. Buktiin tuh. Pengen pergi haji 50 juta, taruh di depan. Your dream, put depan. Taruh di depan. Kemudian kita jalan menuju dia. Tapi jangan lewat konvensional punya. Kalau 50 juta, you bisa nabung 200 ribu sebulan. 2 tahun, Pak. Bu, 2 tahun. We only need 2 years left to sign. Dari mana kok bisa 2 tahun, Ustaz? Gampang hitungnya. 200 ribu, you know, kali 12, kali 2, kali 10. 48 juta, Pak. Right? Kalau nabung biasa, oh nabung biasa bukan 48, baru 4,8. Karena tidak ada pengalih 10-nya. Tapi kalau di jalan Allah, kali 10, nyampe di 48 juta. Lu percaya lu bisa pergi haji, lu gak percaya lu kafir. Oh iya, Allah yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih 1 dibayar 10. Kalau gak percaya apa coba? Gak kafir. Beda enggak mau melakukan sama enggak percaya lain. Kalau enggak mau melakukan, itu pilihan Anda. Tapi kalau enggak percaya, sampai tidak percaya. Tapi saya bilang, rugi lah kalau enggak percaya. Rugi, rugi, rugi. Allah kasih enteng ini jalan. Yang tadi enggak punya mantu, punya mantu. Yang tadi enggak punya adik ipar, punya adik ipar. Subhanallah adik ipar di tahun kedua jadi orang. Begitu jadi orang, Kang tahu dia berangkat nih semua kakaknya pergi haji. Termasuk kita. Apakah itu terjadi kebetulan? Maaf, Bu. Gak ada yang kebetulan di dunia ini. Gak ada yang kebetulan ini. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kadang-kadang kita kurang bahasa. Kalau orang lain nyebutnya hebat. Kuasa Tuhan, rancangan Tuhan, kerja Tuhan, rahasia Tuhan. Kita gak mau nyebut kun fayakun aja, kita males. Nah, ada kun fayakun, ada kun fayakun. Berdebat mulu, berdebat. Orang lain udah kaya, kita masih berdebat mulu. Saya pernah sedekah 100 ribu rupiah. Tak disangka Allah menepati janji, saya mendapat 1 juta rupiah. Tapi karena ingat pesan Ustaz Mansur, uang itu saya lepas semua. Dan mudah-mudahan ini berkah buat saya dan keluarga. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu, bahkan dia bisa hafalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunianya. InsyaAllah kita wujudkan bersama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli CD original Majlis Tuhan. Dah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan di TV Majelis Duha Nasional akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar. Timing antar bangsa berkomitmen membangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Saya bilang, Haji Imam, saya bilang, ini you punya modal. Sedangkan gak punya modal aja, tinggal nunggu waktu. Percaya gak? Dalam sedekah tuh gak perlu modal aja gitu, luar biasa. Niat. Siapa di ruangan ini yang belum berangkat haji? Coba, saya pengen tahu. Gak ngacung biar gue dibilang haji ini. Jajal, Pak. Jajal ilmu ini. Kalau kita merasa gak punya modal nih 200 ribu sebulan, cukup pakai niat. Asal benar-benar emang kita gak punya modal. Kalau kita karyawan biasa, ya, bagi kita ngimpi tuh mungkin haji orang tua. Jangan kan mungkin haji diri kita ngimpi. Berangkat ke orang tua, berangkat. Cium tangan dia. Bilang sama dia, Ma, doain, Ma. Pokoknya 2009, emak saya berangkatin haji. Itu ibu kita nangis tuh, Pak. Ibu kita nangis tuh, Bu. Terus dia cerita, dia ngomong. Begitu dia nangis, dia ngomong, Masya Allah, gue tahu lu bohong. Gue tahu lu bohong. Tapi gue seneng. Gue seneng, gitu. Terus keluar the great moment-nya, you know. Doanya keluar. Gue doain, mama doain. Biar lu benar-benar bisa berangkat haji. Mama gak perlu berangkat, dah. Biar lu aja sama istri lu berangkat. Jadi, Pak. Dan bapak gak punya modal, dah. Apalagi kalau kita punya modal. Subhanallah. Mau renovasi rumah, capek. Kalau kata anak saya, capek deh. Gitu. Mau nabung deh. Ya elah. Cara lama itu. Leave, tinggalin. Punya dia 10 juta, kita panggil tukang. Berapa sih kalau kita naikin ini tingkat 2? 100 juta, Bu Haji. Waduh, nah jauh ya. Ketemu cara ini, gampang. Ambil, besok pagi bagiin tetangga. Bagi, habis itu duit, insya Allah. Insya Allah, habis. Tapi, apa yang terjadi? Yuwaffa ilaikum. Allah yang nyempurna, penai. Ingat kalimat si nenek tadi? Ingat kalimat si nenek? Apa ketika si anak ini ngomong? Enggak cukup. Udah tahu enggak cukup, begini caranya. Udah tahu enggak cukup, lu masih nabung aja nabung. Alhamdulillah saya tahadus bin nikmah sekarang lahir bank-bank syariah. Dan itu yang disebut dengan the art of giving. Kapan-kapan kita bicara itu. Kenapa saya sebut the art of giving? Ketika kita menabung di bank syariah, maka dia berubah bukan menjadi tabungan biasa, tapi menjadi tabungan sedekah. Kenapa disebut tabungan sedekah? Wuih, insya Allah kita niat dengan menabung itu, membangun perekonomian rakyat, membantu orang-orang yang tidak punya, menghidupkan bukan naruh di apa sekedar naruh di apa sih sertifikat SBI ya kan? Karena dengan uang ini kita tahu betul bakalan digulirkan, nabung nih. Disebut the art of giving karena dia nabung juga nggak hilang. Alhamdulillah. Ini begini caranya nih. Lebih bagus lagi kalau kita misalkan barangkali saudara nggak punya hajat, nggak punya masalah, tapi who knows, siapa yang tahu? 2 tahun ke depan akan terjadi misalkan si A, si B, si C bakalan kacau anak kita. Kalau kita udah punya kan ada tukerannya nih. Jika ada tukerannya dipanggil malaikatnya. Ini break udah buat anaknya aja, bukan buat dia. Dan Allah yang maha tahu, Pak. Pemirsa tahu deh tuh sekarang. Bagaimana caranya kalau hajat mau tercapai. Banyakin sedekah. Insya Allah. Allah akan nyampein semua hajat kita. Intun faruna wa turzakuna bidu'afaikum. Tinggal kita nih. Kalau kita emang percaya, jalan ya. Kalau emang kita enggak percaya, ya sudah. Kita emang wayahnya miskin, wayahnya susah, wayahnya punya hajat enggak pernah tercapai. Wayahnya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di kajian yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dagang sambil kita bersedekah, maka 10 kali lipat akan lebih cepat lakunya dan 10 kali lipat akan lebih banyak hasilnya. Saudaraku, perbanyaklah bersedekah untuk mengiringi doa dan ikhtiar. Ketika bersedekah, nawaitu sedekahnya lillahi ta'ala. Doanya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan atau hajat masing-masing. Hajat dunia, keluarga, pekerjaan anak, atau yang lainnya. Insyaallah makbul. Kalau enggak ada duit, bagaimana untuk bersedekah? Pasang niat untuk bersedekah. Sebab niat seorang mukmin tidak pernah akan sia-sia. Dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan buat diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang bahwasanya dunia ini dihuni oleh 4 macam manusia. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Dengan ilmu dan hartanya, orang tersebut berbuat kebaikan seperti bersedekah, menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Tentunya pahala yang disediakan Allah sangat besar buat orang tersebut. Golongan yang kedua, kata Nabi, seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta yang banyak seperti orang yang pertama. Orang tersebut selalu meniatkan dirinya apabila Allah berikan rezeki kepada yang cukup, dia akan melakukan bermacam-macam kebaikan seperti orang yang pertama. Dia akan bersedekah, melakukan hal-hal yang baik dengan harta. Kata Nabi, orang yang kedua ini pun dengan niatnya diberikan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Subhanallah. Oleh karena itu, bagi mereka yang saat ini belum memiliki harta, dapat melakukan apa saja untuk bersedekah. Mungkin dengan cara menjual barangnya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa setiap saat untuk diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersedekah, terutama pada saat-saat yang mustajab. Kalau kita percaya kun fayakun Allah itu ada, maka sungguh-sungguh kun fayakun akan terjadi. Ingin tahu keajaiban kun fayakun lebih dalam? Baca koleksi eksklusif Insight Kun Fayakun, buku terbaru karya Ustadz Yusuf Mansur. Koleksi lengkap seri buku Insight Kun Fayakun. Semua manusia ingin berubah hidupnya, ingin selamat, dan pasti ingin bahagia. Oleh karena itu, tunggu seminar The Miracle di kota Anda dan rasakan perubahan hidup Anda. Tunggu seminar The Miracle di kota Anda.